Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna bil ilmin nafi' wa inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tatma' wa nafsin la tadma' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ahsyurna ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana arzukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Sebelum kita mulai, kami ingatkan kepada tim sound mulai tidak pernah serius. Dari malam di Weru sudah acara berjalan 1 jam, baru setelah Buya naik sadar kalau sound itu tidak tepat. Hari ini pun begitu, kalau baru diingatkan baru. Jadi acara sebelum Buya itu kan masih ada pembacaan maulid sebagainya, itu digunakan untuk mengontrol. Jadi digunakan untuk mengontrol sound agar maksimal. Ini peringatan yang kesekian kalinya, tapi masih saja tetap seperti itu. Berdiri tim sim, berdiri yang bagian sound, berdiri semuanya. Biar tahu orangnya yang mana itu. Kenapa seperti itu? Jadi acara pembacaan maulid dan sebagainya itu digunakan untuk mengetes. Mengetes agar suaranya itu pas. Jadi di sini mic ini yang ente coba. Mic ini yang dicoba ente bicara. Karena ada sebagian, kasihan sebagian hadirin, jadi tidak perlu seperti itu ya walad. Jangan seperti itu. Masa permasalahan dari dulu halnya sound lagi. Tadi malam pengajian Isra Mi'raj sudah berjalan lama, Buya naik. Buya itu ngerasakan duduk itu sakit di telinga. Bagaimana pendengar tidak? Intinya duduk. Sudah begitu Buya manggil berapa kali, 3 kali isyarat-isyarat, tidak ada yang paham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Masih kurang tepat ya Ulad. Kurang benar ya Ulad. Hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini. Semoga benar-benar ini tanda kemuliaan di dunia dan di akhirat. Seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah mengumpulkan kelak kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga majelis kita adalah majelis hadis. Akan tapi nanti di sela-sela atau di antara majelis hadis ada penyampaian sedikit fikih praktis. Barangkali sudah ada bukunya. Belum mengambil buku ini. Ada fikih puasa praktis. Ada di depan sana. Kalau memang hari ini belum ada, kita tunda mungkin pertemuan yang akan datang. Ini akan dibaca ringkas dan dengan harapan mohon diajarkan setelah itu. Sebab kalau diajarkan lebih kuat. Kalau diajarkan lebih kuat nanti. Lebih mudah untuk. Jadi tetap ingat, kuat diingatan. Baik. Jadi kalau memang tidak apa-apa, kita mulai sedikit, nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk menyempurnakan fikih puasa praktis, dan kebetulan juga buku fikih zakat sudah ada kepada para asatid khususnya yang ada kebingungan di saat menghadapi sebagian kaum muslimin yang ingin mengurangi kuantitas. Kalau kualitas harus semuanya insya Allah harus baik, kualitas juga dibenahi. Untuk mengurangi bilangan sholat terawih dari 20 menjadi 8, seolah-olah mereka berhujjah dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hadirkan ternyata yang digunakan untuk berhujjah, mereka salah berhujjah. Karena ini dianggap salah berhujjah, maka ulama dari masa ke masa tidak pernah hujjah berhujjah dengan hadis yang digunakan itu sebagai hadis untuk mengukuhkan sholat terawih itu 8 rakaat, tidak ada. Jadi setelah kita telaah, ya, terus setelah kita amati dan cermati, ya terus ya gitu. Itu bisa sebetulnya. Hanya permasalahannya tidak pernah dicoba sebelum acara. Jadi nunggu ini. Mestinya anak bagian teknis sensor sistem itu paling peka telinganya. Jadi tarawih itu kami hadirkan buku kecil tarawih, nanti bisa diambil di depan. Kalau sudah ada atau timnya terlambat atau tidak. Jadi dan kita pun minta ini, minta dipanggil lagi. Tim kita memang Masya Allah. Ini mana bukunya, baru diambilkan nanti. Seperti itu. Jadi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Itu artinya menunjukkan kelemahan yang ada di sini. Jadi mohon maaf jika ada yang melayani tamu, kurang beradab, kurang ini. Begitulah anak-anak kita masih belajar semuanya. Pelayanan kepada jamaah kurang. Jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akan tapi terus kami berusaha untuk meningkatkan ini semuanya. Habis ini semuanya kumpul. Dari semuanya tim kumpul, semuanya tim kumpul dengan Buya untuk dikukuhkan kembali. Semuanya tim dan yang besar-besar hadir semuanya. Tim Jati semuanya datang untuk memikirkan masalah ini. Baik, kemudian juga sebentar lagi ada satu malam yang dinanti-nantikan oleh orang yang faham malam tersebut, yaitu malam Nisfu Sya'ban, dan sudah ada risalah yang kami hadirkan bisa dibaca untuk meyakinkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus malam Nisfu Sya'ban pun juga malam yang Nabi di malam itu meriwayatkan, atau Nabi menceritakan kalau malam itu adalah malam yang istimewa dibanding malam-malam yang lainnya, dan itu diriwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahihah yang benar, yang kami hadirkan juga di dalam risalah kecil itu. Baik, ini adalah sebagai mukaddimah sehingga kami himbau kepada para asatid untuk bisa mengkopinya dan bisa untuk menjelaskan kepada orang-orang yang jauh di sana yang barangkali mereka tidak punya kesempatan banyak untuk membaca, sehingga kita semakin yakin dengan amalan-amalan kita. Dan memang tidak kita pungkiri, ada sebagian dari kita karena malasnya dalam menelaah sehingga banyak menggunakan riwayat-riwayat yang palsu. Itu tidak kita pungkiri. Masalah Rajab, riwayat-riwayat yang palsu. Kemudian masalah tarawih, masalah Sya'ban, riwayat-riwayat yang tidak benar. Akan tapi di dalam buku ini kami hadirkan riwayat-riwayat yang sebagian muhaddisin telah menganggapnya sahih. Sebagian muhaddisin yang menganggapnya sahih. Adapun hadis yang disepakati oleh para ahli hadis sebagai hadis yang palsu tidak kita hadirkan. Baik, itu yang mukaddimah yang bisa kami hadirkan. Semoga semuanya bisa mengambil itu artikel agar semakin kuat. Dan artikel sengaja tidak kami baca di sini semuanya karena itu makan waktu yang panjang. Tapi intinya bahwa malam Nisfu Sya'ban adalah malam mulia, malam yang Nabi SAW sangat memperhatikannya juga, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat-riwayat sahihah dari Nabi SAW, hadis qudsi, Allah menyeru hambanya di malam itu, mana yang meminta ampun kepada Allah, mana yang minta hajat kepada Allah akan dikabul, dan itu tertuangkan dalam artikel kecil ini. Baik, kita langsung saja kepada pengajian kita, yaitu pembacaan hadis Mukhtasar Sahih Bukhari At-Tajridus Sharih dengan kitab Riyadhus Shalihin kepada para asatid untuk membacanya. Fadlu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maghrib wal khatim lima sabaq. Nasrul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Aku qadirul qadir adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abu Sa'id al-Mutasil ila sayyidina Imam Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi. Ila qalihi babu wadil adhan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa yadahi khadwa mankibaihi idza iftataha shalah wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud wa bi ilaikal an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi khadwa mankibaihi idza iftataha shalah wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud wa bihi ilaikal an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Qala musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dar nabi ila angkal. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar, termasuk dari para fuqaha sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah putra Sayyidina Umar ibn Khattab, semoga Allah meridhai kedua-duanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada beliau itu, yarfa'u mengangkat yadaihi kedua tangannya, hathwa mangkibaihi sejajar dengan pundaknya, idza iftataha sholata jika membuka sholat, waktu maksudnya waktu takbiratul ihram, pembukaan sholat. Jadi beliau bertakbir dengan mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya, hadwa mengkibai, sejajar dengan pundaknya. Akan tapi yang dimaksud jajar, apakah sejajar seperti ini? Sebagian orang kita saksikan Allahu Akbar seperti ini ya. Akan tapi kira-kira mana nanti? Baik. Sebenarnya ada yang Allahu Akbar, pernah lihat? Barangkali bukan dari bapak-bapak ini, saya yakin ini. Ada sekelompok orang dan itu tidak salah. Akan tapi perlu kita meninjau hadis lain. Allahu Akbar. Ya. Hadwa mangkibai. Allahu Akbar. Kita kembalikan kepada hadis Nabi seperti apa yang sesungguhnya. Baik, nanti. Wa idza kabbara liruku', dan juga mengangkat tangannya kalau takbir di saat ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu, di saat mengangkat kepalanya dari ruku', rafa'ahuma juga mengangkat kedua tangannya Rasulullah. Kadzalika, begitu juga aidan juga. Wa qala, dan Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa Rabbana walakal hamdu. Jadi itu doa satu paket antara sami Allahu liman hamidah dengan Rabbana walakal hamdu, itu satu paket. Dibaca oleh imam dua-duanya, dan juga dibaca oleh makmum dua-duanya. Ada sebagian yang mengatakan imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu, akan tapi sudah jelas dari hadis Nabi SAW seperti yang diajarkan dalam fikih madhab Syafi'i kita, bahasanya kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian setelah itu membaca Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Baik. Wa kana yaf'alu dhalika fi sujud, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian di saat Nabi sujud. Waktu Nabi melakukan sujud, Nabi melakukan seperti itu. Artinya di saat sujud mengucapkan takbirnya saja. Wa kana la yaf'alu fi sujud, maksudnya Nabi tidak melakukan di saat menuju sujud. Jadi kalau waktu sujud tidak dihimbau untuk mengangkat tangannya. Jadi mengangkat tangan yang pertama waktu takbiratul ihram, yang kedua adalah saat kita ruku, yang ketiga adalah saat kita berdiri dari ruku, yang keempat adalah saat kita berdiri dari duduk. Jadi sujud yang ada duduknya. Habis sujud duduk, berarti tahiyat yang pertama rakaat yang kedua. Nanti ada riwayat dari Nabi SAW. Jadi mengangkat tangan itu di empat tempat saja. Ya, mengangkat tangan di empat tempat. Dan semuanya yang akan kami bacakan hadisnya memang di dalam yang hadis ringkasan kitab Sahih Bukhari ini tidak disebutkan, tapi Imam Bukhari menyebutkan semuanya itu. Jadi yang pertama kapan? Waktu takbiratul ihram mengangkat tangan Allahu Akbar. Kemudian setelah itu waktu ruku Allah Allahu Akbar. Kemudian berdiri dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah mengangkat tangan juga. Sujud tidak pakai. Kemudian waktu berdiri dari sujud rakaat yang pertama juga tidak. Akan tapi adanya rakaat yang kedua. Intinya kaidahnya, di saat kita sujud, maka kapan kita berdiri baru mengangkat tangan untuk takbir? Kaidahnya adalah setiap berdiri yang didahului oleh duduk. Setiap berdiri yang didahului oleh duduk, maka disunnahkan kita mengangkat tangan. Kalau rakaat yang pertama habis sujud kemana? Langsung berdiri, tidak ada duduk. Berarti ada sunat mengangkat tangan atau tidak? Tidak. Tetapi kalau rakaat yang kedua ada duduk, berarti disunatkan setelah itu Allahu Akbar berdiri. Atau kita sebagai masbuk berarti ikut imam tahiyat kan? Biarpun itu rakaat yang kedua, Anda rakaat yang pertama ikut imam, setelah itu Anda duduk dengan imamnya sholat terakhir. Berarti Anda duduk ikut imam, kemudian Anda berdiri. Berarti berdirinya Anda didahului sujud atau didahului oleh duduk atau tidak? Karena didahului oleh duduk maka sunnah mengangkat tangan, itu kaidahnya. Ya, ini tolong dihadirkan. Baik. Kemudian riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sangat banyak berkenaan dengan ini semua. Termasuk diantaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Adapun sebentar, yang pertama dulu tadi masalah mengangkat tangan hadwa mangkibeh, supaya jelas dulu dari yang pertama. Mengangkat tangan hadwa mangkibeh intinya sudah mendapatkan kesunahan asalkan telapak tangannya itu sudah sejajar dengan pundak. Jadi ketinggian ini sudah mendapatkan kesunahan. Jadi kalau ada orang begini itu sudah mendapatkan kesunahan. Akan tapi mana yang lebih sempurna? Ada riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis sahih. Imam An-Nawawi menjelaskan nanti dengan penjelasan yang sangat gamblang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, jika bertakbir, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Kalau hadis Bukhari, hadza mangkibaihi, sejajar dengan pundaknya. Baik, tetap Imam Muslim tidak bertentangan, tapi Imam Muslim menambah dengan gamblang lagi, hatta yuhadhi bihima, sehingga sejajar dengan kedua tangannya, udunaihi, kedua telinganya. Ini madhab Syafi'i kena ini. Jadi madhab Syafi'i mengambil ini, kata Imam Nawawi, kalau kita, maka Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Muslimnya, sehingga kalau kita bertakbir hendaknya ujung jemari itu sejajar dengan ujung telinga. Makanya biasanya jemari ibu jari ini dipaskan telinga ini pasti atasnya di atas telinga. Maka apa yang dilakukan oleh para ya'imah madhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya jadi mengangkat tangan dan takbiratul ihram itu seperti ini. Jadi tangannya di atas telinganya, dan ini tidak bertentangan dengan hadis Bukhari karena ini tetap masih sejajar dengan pundaknya. Kan pundak ada di sini. Jadi kalau begini ini masih sejajar dengan pundak. Kalau begini juga sejajar dengan pundak. Begini sejajar, cuman bedanya kalau begini seperti yang dilakukan oleh para imam kita itu, maka itu benda hadis semuanya kepake. Jadi kalau yang begini, mana? Yuhadhi udhunaihi. Mana yang sama dengan kedua telinganya? Tidak ada. Kalau begini tidak akan sama dengan kedua telinga. Sudah jelas ya? Yang biasa sholatnya begini dirubah. Allahu akbar. Sah. Begini pun juga sah. Hanya perlu kita semacam ini. Jadi kita seperti Allahu akbar. Ya, ini dengan telinga sejajar. Jemarinya sesasar dengan telinga, telapaknya sejajar dengan pundak nanti. Jadi ini pundak, pundak kita. Nah, baik. Allahu akbar. Jadi tidak harus begini, tidak harus megang begini, enggak harus. Allahu akbar, enggak usah. Jadi diperkirakan bahasanya tangan itu sejajar dengan telinganya dan pundaknya. Ini dapat dua-duanya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi dengan gabungan dua hadis ini sangat jelas bahasanya apa yang dilakukan para a'immah kita, termasuk kata Imam An-Nawawi, ini adalah jamahir ulama. Jumhur ulama mengatakan semacam ini. Cuman ada sebagian orang yang ternyata pakai hadisnya sepotong-sepotong. Dan mereka sah, kita tidak mencaci itu. Tapi sudah jelas seperti ini dulu, dan seolah-olah ini kebenaran. Jadi kalau sudah sama orang itu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya bolehlah. Tapi kok seolah-olah hanya ini. Jadi kalau sudah melihat orang yang begini Allahu Akbar, kayaknya ini orang suka tawasulan nih, tahlilan. Padahal hadis sahih Muslim dan sangat jelas seperti itu. Ininya rata dengan tangan, dengan telinga, dan ini rata dengan, sudah jelas ya. Kalau Anda begini Allahu Akbar, sah atau tidak? Sah. Cuman ini semakin jelas bahwasanya kita gabungkan dua sunnah Nabi, dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telinga ujung jemarinya sesuai dengan telinga, sejajar dengan telinga, pundaknya sejajar, apa, telapaknya sejajar dengan pundak. Selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa. Ini semua sejajar dengan pundak. Pundak itu sini apa sini? Sini. Allahu Akbar. Kan tepat. Ini pundak. Sejajar dengan pundak. Kalau sejajar bukan pundak, didekatkan itu telinga sebenarnya. Enggak ada masalah. Bukan begini. Mau berantem. Jadi Anda perlu membenarkan saja masalah ini. Sebab ada seorang orang, bahkan katanya ada yang datang, tidak mau dibenarkan begini. Kata tetap mengatakan yang benar adalah seperti ini. Urusan begini dibikin ribut jadinya. Saya ada Allahu Akbar gini, kayak Rosyad, sah. Coba ya, harus begini yang benar. Allahu Akbar. Jadi ada sebagian santri ini tidak mau mengamalkan sunnah. Jadi atau mengamalkan sunnah benar. Allahu Akbar. Sah. Ya, baik. Jadi itu. Kemudian setelah itu apa? Mana tadi? Bacaan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini satu paket. Artinya setiap yang sholat disunnahkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baik imam atau makmum. Kemudian setelah itu semuanya disunatkan mengucapkan Rabbana walakal hamdu, seperti dalam hadis digabungkan ini. Nabi mengucapkan seperti itu. Nabi mengucapkan seperti itu. Sebab di sini tidak ada keterangan Nabi hanya jadi imam saja. Tidak. Nabi mungkin jadi imam, Nabi mungkin sholat sendiri. Baik. Jadi seperti itu. Makmum pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian masalah sujud, berdiri dari sujud. Dalam hadis yang datkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ini agar tahu bahwasanya memang sebagian madhab, di dalam madhab Imam Ahmad tidak disunatkan berdiri dari sujud dari rokaat yang kedua untuk tasyahud, untuk takbirat, mengangkat tangan. Tapi menurut jumhur ulama, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, kalau kita dari rokaat yang kedua berdiri tetap disunahkan mengangkat tangan. Ini dalam hadis juga, babu raf'il yadaini idza qama min raka'ataini. Di saat mengangkat tangan, bab mengangkat tangan di saat berdiri dari rokaat yang kedua. Di situ disebutkan bahasanya hadis diriatkan dari Ubaidullah An-Nafi. Anna ibn Umar sesungguhnya Sayyidina Abdullah ibn Umar kana idza dakhala fi salati kabbara wa rafa'a yadayhi. Sayyidina Abdullah ibn Umar kalau masuk salat bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a kalau rukuk rafa'a yadayhi mengangkat tangannya juga. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah kalau mengucapkan wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Di saat berdiri dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga mengangkat tangannya. Kemudian ya wa idza qama min raka'ataini kalau berdiri dari rakaat yang kedua salat duhur rafa'a yadayhi juga mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalik Ibnu Umar. Nah, sudah. Ini adalah sampai di sini riwayatnya. Artinya apa? Bahwasanya benar jadi disunnahkan mengangkat tangan sunnah. Enggak mengangkat tangan pun sah, Bu. Ini sunnah mengangkat tangan di dalam takbir, di dalam salat adalah di empat tempat. Yang pertama waktu takbiratul ihram masuk salat, yang kedua waktu rukuk, yang kedua waktu berdiri dari rukuk, yang ketiga berdiri dari rukuk, yang keempat adalah waktu kita rakaat yang kedua, atau kaidahnya semua berdiri yang didahului oleh duduk, yakni dari sujud didahului oleh duduk, yakni dikasih jeda duduk, maka saat itu pun disunahkan kita untuk mengangkat tangan. Sehingga sampai muncul pendapat lemah dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu kalau seorang melakukan sholat itu melakukan jalsah istirahah, maka di saat seperti itu disunahkan mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Akan tapi itu tidak dikokohkan. Jadi kalau sunnah jalsah istirahah disepakati. Tapi apakah setelah jalsah istirahah itu, Bu, setelah sujud rakaat yang pertama itu disunahkan kita berduduk sebentar, tidak langsung berdiri, dan itu kenikmatan memang biar tidak terlalu forsir tenaganya. Jadi sujud duduk sebentar baru berdiri. Sampai ada pendapat bahasanya, akan tapi ini tidak diambil oleh semua a'immah madhab Syafi'i. Jadi kalau sudah duduk istirahat, maka setelah itu disunahkan mengangkat tangannya. Akan tapi ini ditolak oleh para a'immah yang lainnya, biarpun kita sudah duduk istirahat, tetap tidak disunahkan mengangkat tangan. Itu juga pendapat para ulama. Akan tapi kalau kita sudah tasyahud tadi, tasyahud yang pertama, atau kita ngikut imam, kemudian kita berdiri, maka disunnahkan kita untuk mengangkat tangan. Wallahu a'lam bisawab. Adapun fikih praktis kita, pada pertemuan yang lalu kita membahas apa? Membatalkan puasa yang pertama. Enggak, 9 orang memang, semuanya 9 orang, cuman kita sudah mulai 9 orang yang boleh berbuka puasa, 9 hal yang membatalkan puasa. Di sini tidak ada keterangannya. Sampai apa? Ya, yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5 dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita masih ingat, Ibu, yang batalkan puasa itu ada 9. Ya. Yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, yang kedua muntah dengan sengaja. Satu pasang, satu setel. Biasanya muntah. Empat adalah juga bermirip. Yang ketiga adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa bersenggama, akan kami terangkan pada kesempatan ini. Kemudian yang ke berapa? 5 6 7 5 5. 5. Yang kelima adalah 5 6 7. 5, 6, 7 itu mirip semuanya. Yang pertama adalah haid, kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Ya, jadi tiga-tiganya ini membatalkan puasa. Agar mudah dihafal saja, kami susun seperti itu agar mudah menghafal. Kemudian setelah itu yang ke-8 hilang akal, yang ke-9 adalah orang murtad keluar dari Islam. Baik ini. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Masih ingat ya, hafal ya. Harus hafal, enggak ada ilmu setengah hafal itu enggak nyambung. Jadi cuman 9 saja. Makanya kalau ada ustaz sudah hadir majelis, ustaz ngajar fikih puasa pakai buku ini kayaknya harus di rotan ini. Ini sudah jadi supaya komunikatif dengan jamaah, nanti dihafal dulu biar gampang. Jadi yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Bagaimana kisahnya muntah dengan sengaja? Mungkin dengan mencium bau yang paling ia jijik dengan bau tersebut sampai muntah, iya kan? Atau mungkin digorok, muntah, batal atau tidak? Batal. Jadi muntah dengan sengaja, apakah mencium bau yang busuk sampai dia muntah, atau dia menggorok, merogoh tenggorokannya sampai muntah? Biasanya kalau sikat gigi berlebihan kan muntah, maka itu batal puasanya kalau dia memaksa seperti itu sampai muntah dengan sengaja. Maka muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Ingat, waktu di perjalanan tiba-tiba mabuk, muntah. Gak sengaja begini, tiba-tiba kok mual perut gak enak. Atau lagi lewat ke satu tempat, baunya gak enak. Bukan kita yang mencari-cari bau. Tiba-tiba batal atau tidak? Tidak batal, tapi dengan catatan. Syaratnya adalah tidak boleh menelan ludah sebelum mensucikan mulutnya dengan berkumur. Berkumurnya dengan air yang bisa mensucikan najis. Ini air suci mensucikan, bisa digunakan wudu. Jadi ini harus ada penjelasannya. Sebagian para ustadz mungkin hanya mengatakan muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa tanpa ada penjelasan selanjutnya. Ini juga bermasalah. Jadi yang tidak membatalkan puasa adalah dengan syarat tidak menelan ludahnya sebelum berkumur. Jadi kalau ibu habis muntah itu kok kemudian meludah-ludah sampai 1000 kali, mulutnya bersih memang. Mulutnya bersih. Tetapi kalau ditelan batal, Bu, karena bersih tapi masih najis. Muntahan itu najis sebab ludah tidak mensucikan najis. Jadi kalau kita habis muntah, mulut kita kena najis. Makanya harus perhatikan, bayi yang muntah itu najis, Bu. Agar suci bayi itu langsung kasih air minum, air putih. Kalau sudah kita masukkan air putih ke mulutnya itu suci, sebab air putih untuk mensucikan. Nah, orang yang muntah kalau belum berkumur kok tiba-tiba nelan ludah, batallah puasanya. Kenapa? Karena ludahnya tidak murni lagi. Masih tahu, ingat ya? Ludah yang tidak membatalkan puasa jika ditelan adalah ludah murni, ludahnya sendiri, ludah yang masih ada di tempatnya. Kembali kepada yang kemarin, ada di bukunya semuanya. Kalau diulang lagi nanti gak sampai-sampai nanti ya. Jadi tidak kita ulang. Maka dari itu, kalau ada orang muntah dengan tidak sengaja, asalkan dia menjaga dan tidak menelan ludahnya, atau langsung ngambil air putih berkumur, sekali saja kumur selesai, maka itu menjadi tidak batal puasanya. Jadi muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa, asalkan kita itu berkumur terlebih dahulu sebelum kita menelan ludah tersebut. Jadi menelan ludah gak ada masalah, asalkan ludah yang murni. Kemarin sudah dibahas, jelas ya. Baik, kemudian bersenggama dengan tanpa keluar mandi, mohon maaf, ini majelis mulia. Kalau ada seorang suami menggauli istrinya, itu dianggap batal puasa. Bagi suami baru dihukumi batal puasa, mohon maaf. Ini majelis mulia. Kalau majelis dirubah menjadi majelis guyonan, itu Nabi marah. Insyaallah hadis yang kita baca masalah bab guyonan di dalam pengajian hadis Riyadhus Shalihin. Ada sekarang pengajian gerger habis ketawa ngakak-ngakak ngomong jorok ya. Itu enggak berkah, itu ilmunya enggak manfaat nanti. Mohon maaf, ini majelis mulia. Kapan kadar seorang suami batal puasanya? Di saat menggauli istrinya, dan hukumannya besar nanti. Membatalkan puasa adalah jika kalau seorang perempuan sudah jelas di bagian, mohon maaf, kemaluannya kalau sudah kemasukan sesuatu, biarpun bukan kemaluan seorang suami, jemari pun sudah batal. Apalagi kemaluan suami. Biarpun sedikit kemaluan suami kalau sudah masuk bagian dalam itu, maka batal puasanya seorang perempuan. Tapi seorang laki-laki baru dianggap sebagai orang yang batal puasanya adalah, mohon maaf, jika masuk semua kepala kemaluan tersebut, kemaluan istrinya. Jadi kalau sudah masuk semuanya kepala kemaluan, bukan kemaluan semuanya, atau mohon maaf, alat kepala, alat itu jika sudah masuk semuanya, maka itu dihukumi batal. Kalau belum masuk semua kepalanya, maka belum batal. Mohon maaf ya, ini majelis mulia. Baik, itu batal. Dan kemudian setelah itu pembahasannya, apakah dia punya ilmu atau tidak. Ini pembahasan lain, maka akan kita bahas secara khusus nanti hukumannya bagi orang yang bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Dosa gede, hati-hati. Membatalkan puasa saja sudah dosa, apalagi dengan menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Jadi cukup memasukkan itu saja, biarpun tidak puas, tidak ngapain, itu sudah batal dan dosa gede. Itu sudah cukup, itu saja sudah batal. Jadi tidak harus nunggu keluar mani. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan sengaja, artinya dia menyengaja untuk keluar mani. Na'udzubillah, semoga. Mungkin semoga Allah menjaga kita dari cara mengeluarkan mani yang haram. Misalnya mungkin dengan cara mungkin mencari kesenangan sendiri dengan tangannya, atau mungkin memperhatikan gambar yang membuat dia bangkit syahwat sampai ya, atau pokoknya dengan sengaja. Sudah, pokoknya ngerti mana sengaja, dia mencari pengen itu. Kalau keluar mani maka batal. Tapi kalau orang mimpi basah, tidak batal. Mungkin lagi iktikaf di masjid di siang hari, tidur, mimpi. Mimpi keluar mani, dilihat benar-benar ada air mani. Mimpi tidak membatalkan puasa. Jadi keluar mani karena mimpi tidak membatalkan puasa. Paham enggak? Jelas ya? Jadi kalau ada orang mimpi bersenggama, kok ternyata dilihat ada air maninya, keluar ya air mani, maka langsung tinggal mandi besar saja, selesai. Setelah itu dia puasanya dilanjutkan dan tidak batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya, barangkali bisa diselesaikan hari ini. Yang selanjutnya adalah haid. Nah, ada haid pinter, Bu. Ibu-ibu saja ini yang tahu. Haid pinter itu ibu, itu puasa seharian, Bu. Nunggu buka. Sudah takjilan, sudah kolaknya itu sudah ada di piring, Bu. Nah, korma sudah dipegang di tangan. Tinggal 2 menit, tak taunya kerasa ada yang ke luar. Batal puasanya, Bu. Nah, jadi batal. Jadi keluar darah haid itu membatalkan puasa. Sama juga keluar nifas membatalkan puasa. Sudah jelas ya ini babnya. Maka nanti ada fikih haid. Barangkali para pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu buku namanya fikih haid praktis. Tidak panjang waktunya untuk belajar ilmu fikih haid. Setengah jam kali 2 plus setengah jam. Jadi 1,5 jam insya Allah sudah cukup untuk punya gambaran tentang haid. Karena kita ajarkan, kita berikan rumusnya dulu. Rumus matang baru mulai berbicara yang lainnya. Kalau 5 rumus itu belum paham, nanti rumus itu di otak-atik dulu. Ada rumus memahami haid praktis, ada 5 rumus. Dan kami tidak membuat sesuatu yang baru. Kami hanya mencoba merangkum dari apa yang didatang oleh para ulama, sehingga lebih mudah untuk difahami. Jadi cukup nanti bawa kertas kosong kalau belajar fikih haid, enggak usah pakai buku. Buku yang kami tulis nanti untuk murojaah di rumah. Sebab ini adalah cara belajar haid dan itu sangat gampang. Tidak usah pakai buku tebal, sebab kalau pakai buku tebal nanti keluar dari majelis dijamin bingung karena bukunya ketebalan. Jadi kita pakai buku fikih haid praktis sudah ada. Dan dulu pernah kami sampaikan pada waktu yang lama, sudah lama sekali. Ada fikih haid praktis dan nifas. Untuk memahami istihadhah yang sangat gampang. Istihadhah bikin pusing. Istihadhah bikin pusing para wanita-wanita. Tetapi nanti dengan rumus yang sederhana, orang bisa paham apa itu darah istihadhah dan apa itu darah haid dan mana darah nifas. Baik. Nifas membatalkan puasa, juga melahirkan. Seorang ibu lagi berpuasa, tiba-tiba di siang hari bayinya lahir. Batal. Tapi ini khilaf di dalam madhab kita Imam Syafi'i, sebagian mengatakan tidak batal. Cuman kebanyakan dari madhab Syafi'i mengatakan melahirkan adalah batal. Hah? Melahirkan batal itu kebanyakan. Kenapa melahirkan batal? Ya kan? Kalau orang mohon maaf buang air kencing kan tidak batal. Buang air besar tidak batal. Tapi kenapa bayi keluar kok malah jadi batal? Nih. Makanya jadi khilaf, sebagian mengatakan enggak batal. Kalau ibu pengen ngambil yang enggak batal juga enggak apa. Nah, setelah itu enggak keluar nifas misalnya. Ada orang hamil, setelah itu melahirkan enggak keluar darah nih. Nifas puasanya sah. Ada enggak yang sampai begini? Hebat benar ini orang, puasa melahirkan. Cuman pendapat. Nah, pendapat ini bisa diambil, Bu. Yang pengin mengatakan tidak batal enggak apa-apa. Cuman kita ikut pendapat kebanyakan madhab Syafi'i mengatakan bahwa melahirkan membatalkan puasa. Tapi kalau ingin yang mengambil pendapat, melahirkan tidak membatalkan puasa, itu juga pendapat kuat di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Karena itu disamakan dengan sesuatu yang keluar. Kalau keluar kencing, batal tidak? Keluar buang air besar, batal tidak? Maka itu bayi disamakan itu menurut sebagian ulama madhab Imam Syafi'i. Akan tapi kebanyakan madhab Imam Syafi'i mengatakan bahasanya keluar bayi itu adalah membatalkan. Dan ternyata setelah didiskusikan oleh mereka, memang ya waktu dikatakan batalkan agak unik. Cuman ada yang mengatakan batal, kebetulan sudah kebanyakan ulama, kita ikuti saja. Mereka menjelaskan berhujjah. Sebab yang dikeluarkan itu adalah bayi. Bayi itu terbuat dari air mani. Maka, lihat, kalau mengeluarkan air mani dengan sengaja, batal atau tidak? Batal. Cuman kita jawab lagi. Tapi orang melahirkan kan gak bisa ditahan. Mau aja. Jadi memang itu problem. Itu perdebatan di antara ulama seperti itu memang. Cuman kita asal tahu saja. Yang jelas, ya, ada sebagian ulama, khususnya di luar madhab Syafi'i, mengatakan melahirkan tidak membatalkan. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, kebanyakan ulama mengatakan, Mbak, mohon maaf kita hadirkan sedikit khilaf di dalam madhab Imam Syafi'i biar tahu. Sebab fikih itu perlu paham. Jadi ada pahaman. Jadi yang mengatakan melahirkan batal karena bayi itu bakalnya dari mani. Jadi kalau tidak ada maninya perempuan tidak akan bakal jadi bayi. Maka seperti itulah. Maka ini bercampurlah mani laki-laki dengan mani perempuan, maka menjadilah bayi. Maka bayi waktu keluar menjadi batal puasa. Selesai. Kemudian yang ke berapa? 8 ya. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal itu ada 3 macam, Ibu, Bapak. Hilang akal ada 3 macam. Yang pertama gila. Gila. Jadi kalau ada orang gila, maka puasanya batal biarpun gilanya sebentar. Gila 1 menit batal puasanya. Gila 1 menit batal ya. Yang kedua adalah pingsan dan ayan. Pingsan dan ayan yang tidak disengaja. Tapi kalau kita gila yang disengaja atau tidak disengaja sama. Gila disengaja atau tidak disengaja sama. Cuman bedanya kalau gila disengaja nanti wajib diko. Gila disengaja itu gimana? Nanti ini masalah lain. Jadi satu-satu Bu bahasanya ya. Nanti pembahasan kodok tidak kodok nanti pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir adalah orang yang boleh berbuka puasa, orang tua, orang gila ini. Nanti wajib kodok enggak? Nanti bahas. Jangan ke sana dulu biar enggak campur. Jadi orang gila biarpun sebentar, apakah gilanya disengaja minum obat gila? Kali ada obat pengen gila langsung gila. Jadi gila. Maka itu batal biarpun sebentar. Tapi berbeda dengan orang ayan dan pingsan. Orang mabuk dan pingsan. Termasuk di dalamnya adalah ayan. Orang mabuk dan pingsan, mabuk. Kalau mabuknya tidak disengaja. Pingsannya tidak disengaja. Ada pingsan yang disengaja? Orang putus asa itu protes sama suaminya. Berdiri di bawah matahari. Ini perempuan gak benar. Karena gak diberikan mesin cuci. Protes berdiri waktu puasa. Pingsan. Pingsan disengaja ini. Kalau pingsan disengaja, sebagian ulama ini khilaf juga. Nanti ikuti yang ada di buku. Itu batal biarpun sebentar. Sebagian mengatakan seperti itu. Akan tapi sebagian lagi sudah kita samakan saja. Pingsan, sengaja, tidak disengaja. Itu lebih gampangnya saja. Biarpun nanti kita sebut beda. Kalau orang pingsan, sudah kita aja. Atau mabuk, ya, itu puasanya sah asalkan sempat sadar di siang hari biarpun sebentar. Kebalikannya gila. Gila biarpun sebentar batal. Mabuk pingsan asalkan sempat sadar biarpun sebentar itu sah. Contohnya begini. Sahurnya enggak tahu makan apa tadi itu orang. Tak tahunya apa? Mabuk. Enggak sadar. Ya. Cuman sempat sadar. Menjelang buka itu kurang 2 menit. Adzan belum nih? Belum 2 menit lagi. Masya Allah. Kok enggak kerasa saya kok? Tadi malam baru sahur. Iya, ente mabuk. Jadi rupanya makan apa lalu mabuk. Mabuknya tuh seharian. Kurang 2 menit adzan. Sadar puasanya sah karena sempat sadar di siang hari biarpun seben. Ada yang makan kekenyangan, tapi kalau makan jangan kenyang, yang sahur kunyang itu kayak main kodok, main antam. Sahurnya banyak, bukanya banyak. Ini ya. Baik, anggap saja ada orang sahurnya banyak sekali, rupanya habis niat kekenyangan pingsan. Padahal jam 10 siang nanti ada janjian mau suruh datang ke abangnya mau dikasih duit. Kalau enggak datang tidak dikasih duit. Abangnya pergi ke Jakarta sudah. Rupanya dia pingsan. Jam 10 belum bangun dia pingsannya. Baru sadar saja jam 12. Melek bini. Jam berapa? Jam 12. Ya Allah, abangku sudah pergi. Pingsan lagi. Nah, pingsan lagi. Sampai Isya. Baru bangun Isya. Puasanya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Sempat sadar biarpun sebentar. Ya, masih belum paham? Jelas ya Allah ya. Jadi asalkan sadar biarpun sebentar. Selesai. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal. Tapi tidak membatalkan puasa. Tidur. Biarpun tidurnya seharian penuh. Tidurnya kerbau. Kerbau pun tidak begitu pak. Kerbau itu suka bangun malam. Saya heran orang kalau tidurnya banyak dibilang kayak kerbau ya. Padahal kerbau itu masya Allah rajin bangun malam. Coba kerbau itu selalu zikir tengah malam tuh. Nah, bangun malam nih kerbau. Jadi anggap saja tidur. Habis sahur niat tidur. Tidur nggak bangun. Baru Isya bangun. Nggak bangun sama sekali siang harinya. Puasanya sah. Sah, sebab kalau tidur tidak membatalkan puasa biarpun seharian penuh. Jadi menghilang akal ada tiga tingkatan. Hilang akal biarpun sebentar, batal. Hilang akal biarpun seharian penuh, tidak batal. Yang terakhir, tidur. Yang tengah-tengah, ya, hilang akal membatalkan puasa kalau hilang akalnya seharian penuh. Habis sahur pingsan, bangun-bangun Isya. Batal atau tidak? Batal. Tapi kalau sempat bangun sebentar, maka tidak pak, batal. Selesai ya, jelas ya. Kemudian murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Bukan saja mengatakan aku masuk agama lain, bukan itu saja. Mengatakan aku gak percaya Nabi Muhammad Nabi, mengatakan sholat tidak wajib ya, atau mengatakan Quran bukan wahyu dari Allah. Kalimat-kalimat seperti itu yang diyakini dengan hatinya, maka itu murtad. Kalau orang murtad, batal puasanya. Baik, itu yang membatalkan puasa. Kami ulang biar hafal. Membatalkan puasa, yang pertama dan kedua adalah, yang pertama masukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Ya. Yang kedua muntah. Saya dekatkan muntah kan dari sini juga, mulut ya. Yang kedua dan yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja. Mohon maaf kami tambahkan. Senggama dengan sengaja, mohon maaf. Biarpun cara bersenggamanya bukan cara yang islami. Zina, batal. Mohon maaf, seorang suami menggauli istrinya dengan cara yang haram melalui jalur belakang. Juga batal. Jadi sama, mohon maaf. Bukan hanya di jalur depan saja ya. Baik. Ya, terus selesai. Jadi, bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Kemudian keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Yang keempat. Yang kelima, enam, tujuh. Lima, haid. Enam, nifas. Tujuh, melahirkan. Baik, yang kedelapan, hilang akal dengan rinciannya tadi. Yang kesembilan, murtad. Masih enggak hafal? Nah, ini. Baik, itu saja insyaallah. Baru pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas itu agak panjang tentang siapa sih orang yang boleh berbuka puasa. Jadi nanti setelah begini sudah enggak ada pertanyaan lagi, Bu. Pertanyaan-pertanyaan sudah cukup. Yang pertama, masalah yang pertama itu paling lama tadi, masalah memasukkan satu ke salah satu lubang lima dengan syarahnya yang panjang itu. Paling lama itu. Sebab umumnya itu yang batalkan puasa dari ya. Ya, ini paling umum, makanya itu panjang pembahasannya. Baik, itu saja. Kita akan langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin am ila an qala. Wa Abdullah bin Zam'ah dari Sayyidina Abdullah bin Zam'ah qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin am ila an qala. Wa Abdullah bin Zam'ah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, Abdullahnya. Sebab Zam'ahnya itu bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, makanya tidak radhiyallahu anhuma. Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bapak ibunya, bapaknya juga didoakan. Kalau ini karena Zam'ah itu meninggal waktu di perang Badar, masih dalam keadaan kafir. Annahu Abdullah bin Zam'ah, sesungguhnya beliau sami'a mendengar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi yaqtubu berkhutbah. Wa dzakara an-naqata walladhi aqarha, bercerita tentang unta. Untanya Nabi Soleh. Walladhi aqaraha, dan yang menyembelihnya. Ini cerita tentang orang yang kejam, tentang orang yang terhormat dengan pangkatnya, itulah menjadikan dia itu sombong dengan kebenaran. Itu pembahasan lain, bukan ini poinnya. Jadi ada yang menyembelih itu adalah idzim ba'atha ashqaha, jadi bangkit waktu dilarang jangan kau sembelih itu onta. Nabi Soleh mengatakan jangan kau sembelih itu onta, ternyata dengan kesombongannya, makanya pangkat bisa menjadikan sombong. Jadi rajulun aziz, orang yang memang langka, dia adalah orang terhormat. Jadi orang besar, maksudnya orang-orang yang dihargai di masyarakat, pembesarnya. Ternyata dia dijelaskan itu di akhir hadisnya, arim itu siapa? Arim itu syarir, terhormat tapi karena kejahatannya punya pangkat. Tapi syarir dia itu jahat. Nanti terang, dia keterangan bawah itu. Baik, kemudian mani'un, orang yang kuat. Dia ada, maksudnya pembesar waktu itu. Di saat dilarang oleh Nabi Soleh, malah dia datang langsung nyembelih. Memangnya ada apa sih? Akhirnya mendapatkan hubungan dan hukuman dari Allah. Bukan saja orang tersebut, kaum yang menentangnya pun akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dibahas oleh para ulama, menjelaskan tentang hati-hati dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Biasanya penentangan itu muncul dari kelebihan. Kalau lemah mungkin langsung pasrah. Iya, saya orang enggak punya. Tapi lu kaya. Siapa itu? Hah? Punya pangkat. Siapa itu? Ah, ini hati-hati langsung. Berani-berani, kurang ajar, enggak tahu saya ya. Ini ya kelebihan itu. Makanya dia adalah orang yang perkasa, orang hebat. Mendengar larangan Nabi Soleh, ternyata justru yang lain pada gak berani. Tapi dia kan merasa kegagahannya, merasa ini langsung. Makanya menjadikan musibah. Makanya yang diberi oleh Allah kekuatan harta, yang diberi oleh Allah kekuatan yang namanya ilmu, ilmu-ilmu yang lain selain daripada ilmu agama, itu harus terus ditata hatinya dengan ketawaduan. Supaya lihat, jika mendengar kebenaran itu bisa. Kadang-kadang mohon maaf, mentang-mentang ustadznya ustadz kampung, dia gelarnya doktor ilmu ekonomi. Di ketika sih masalah halal haram, ustadz tamatan SD, enggak deh. Ah, kayaknya betul dilanggar tuh ustadz. Masuk neraka lah itu orang yang katanya profesor tadi. Karena kelebihannya itu menjadikan orang sering sombong. Nah, dari itu hati-hati, ini yang pertama. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, tsumma dzakara nisa'a arimun mani'un. Mani'un itu maksudnya orang yang punya kekuatan fi rahtihi, di kaumnya. Jadi laki-laki itu adalah laki-laki yang memang kuat. Kemudian dia itu juga jahat, tapi dia juga sangat punya kekuatan di kaumnya. Itulah yang melakukan kejahatan menyembelih untanya Nabi Soleh. Kemudian dzakaran nisa. Kemudian Nabi Muhammad menyebut tentang wanita. Fawa'adhu fihinna. Kemudian Nabi Muhammad menasihati para sahabat Nabi fihinna tentang wanita-wanita. Bagaimana berurusan dengan wanita? Urusan dengan wanita yang benar. Lalu Nabi Muhammad melihat kejahatan laki-laki yang mungkin di sini dikatakan sebagai laki-laki yang bodoh, laki-laki yang dungu. Bagaimana dungu? Beliau mengatakan faqala ya'mudu ahadukum, ada seorang laki-laki dari kalian, satu dari kalian menuju fayajridu imra'atahu, mukul istrinya kayak mukul binatang, jaldal abdi, memukul budak. Padahal budak juga tidak dipukul. Artinya apa? Memukul budak pun ada aturannya. Artinya kalau mukul itu tidak terhormat. Apakah mukul, adakah mukul yang terhormat? Ada dijabarkan di firman Allah dalam Al-Qur'an. Mukul watribuhuna, pukullah, akan tapi pukulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukan pukulan bokem. Sampai kepada ulama mengatakan kalau kalau ada seorang perempuan diingat faiduhunna, diingatkan dulu wahjuruhunna. Kalau sudah tidak mau nanti terus ditinggal, setelah itu dipukul. Mukulnya pun bukan dengan pukulan tangan begini, tapi dengan, sebagian mengatakan dengan kayu siwak. Kamu itu dikasih tahu masih. Kemudian jangan sampai perempuannya ngerti syair Arab, sudah dipukul begitu malah bilang Durbul Habib ala dumin aklis zabib, dipukul kekasihku enak. Akhirnya minta dipukuli terus ini. Tidak pinter-pinter itu. Memuk dipukul kekasih seperti lebih manis dari makan buah kismis. Agak setiap kali pantasan. Kayaknya ibu-ibu banyak yang punya kaidah begini ya. Dipukul kekasihku lebih manis daripada dimakan buah kismis. Ada yang begitu? Setiap hari dipukuli sama suaminya. Bakbuk, bakbuk, bakbuk. Baik. Jadi Rasulullah mengingatkan, lihat, ada seorang laki-laki seperti itu. Kalau sama istrinya mukul begitu. Fala'alahu. Barangkali dia setelah mukuli, lihat, unik, lihat. Nabi Muhammad menunjukkan keunikannya itu, keanehannya. Ada seorang laki-laki memukuli istrinya, setelah itu di malam harinya digaulinya. Allah. Fala'allahu yudhaji'a. Dan ini menunjukkan kenyataan banyak seperti itu, lihat. Kalau sama istrinya keras, ngomong seenaknya enggak ini. Tapi tiba-tiba minta pengen ini kan. Astagfirullahaladzim. Gimana keindahan bisa didapat seperti itu? Fala'allahu yudhaji'a min akhiri yaumi. Barangkali dia akan menggaulinya di akhir harinya. Lihat, tunggu atau tidak gitu. Pagi harinya nempeleng, bahagirannya bentak-bentak. Tak tahunya setelah itu menggaulinya. Maka maksudnya Nabi apa? Perlakukan yang baik istrimu itu. Jangan memperlakukan yang baik di saat engkau butuh saja. Akan tapi lihat setiap saat. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Untuk kaum laki-laki akan mendidik benar dengan kaum wanitanya. Cuman kadang juga, mohon maaf ini. Harus banding ini. Ibu-ibu senang ini. Wah. Bocok ini. Tapi ingat pak, kekasaran seorang suami bukan semata-mata karena suaminya wataknya keras. Cuman bisa saja juga muncul karena bebelnya seorang istri. Suruh buatin kopi bu ke dapur padahal balik lagi lupa bu. Awas yang suka lupa tuh. Mi, tolong Mi, atau Neng, tolong Neng, sepatunya apa Pak, masukin ke dalam ya. Iya Pak. Besok pagi mau ke kantor, sepatunya mana Ma, Mi? Ah, di luar, iya kehujanan. Dimaafin, pengantin baru. Kalau 4 kali apa enggak naik pitam itu. Akhirnya 4 kali apa, ketinggalan lagi ya. Taruh di luar lagi. Sudah mulai keras ini. Akhirnya sudah yang 4, ngomongnya sudah kasar. Itu, ambil satunya sana tuh. Jangan lupa lagi. Mbuan lupa-lupa pikun kayak orang tua. Wah. Sudah mulai kasar tuh suami, enggak enak. Reaksi istrinya begitu kan juga enggak enak, ceberut saja. Nah, akhirnya mulai berantem. Jadi bisa saja seorang suami kasar karena kedunguan seorang istri. Yang menjadi masalah itu sudah istrinya benar. Maka akan tapi masih kasar. Tapi ingat, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, mari kita segera koreksi diri. Jangan serta-merta menyalahkan pasangan. Kalau bapak menemukan istrinya kok ngomongnya agak gak enak dan sebagainya, koreksi diri dong. Mungkin terlalu cuek, gak peduli. Ada seorang suami itu gak peduli blas sama istrinya. Gak ada angan-angan tuh SMS, telepon kalau pergi, enggak tahu SMS-nya buat macam guyonan sama temennya aja guyonan. Guyonan sama temennya, macam-macam kalau guyonan, lawak-lawak. Kan sekarang ada SMS itu. Istri yang enggak pernah kebagian SMS ya. Enggak pernah kebagian telepon. Allah. Ada orang-orang kayak begini, enggak punya keindahan. Istrinya juga begitu. Sudah, kalau sudah di rumah dengan TV tok. SMS abang lagi di mana, itu kan seneng. Pulang ke rumah itu perhatian kepada istri pun perhatian kepada suami. Ini perlu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi wasallama. Nah, ini yang perlu dibangun. Cuman kadang seperti itu namanya nasib ya. Seorang istri yang baik punya suami enggak benar, kasar. Ada suami baik, tiba-tiba istri yang dikit-dikit bang, tagihan utang. Utang untuk apa? Enggak tahu. Utangnya banyak, tapi enggak jadi apa-apa, enggak tahu. Gimana enggak ngutang, setiap ada yang lewat diampirkan, Pak Jo mampir. Comai mampir. Masya Allah, ini perempuan-perempuan yang tidak bisa menjadi ibu. Ada yang begini, angkat tangan nanti. Didoain khusus sembuh nanti. Duitnya banyak, angkat tangan. Wah langsung siap. Didoain nanti, doain makbul. Ibu jadi baik, duitnya banyak. Masih tidak berani angkat tangan. Kayaknya ada senyum. Senyumnya ini menunjukkan kepastian. Tidak boleh begitu bu. Ekonomi di rumah tangga itu. Jangan suami dibikin pusing. Suami bisa marah. Dikasih duit uang saku habis, habis, habis, habis, habis. Akhirnya menjadi naik pita marah. Dipakai apa sih duit? Lah istri yang tersinggung dibegitu. Memangnya dipakai apa? Wah, ya itu. Akhirnya Masya Allah ya. Ini pendidikan wahai para suami. Lihat Nabi Muhammad. Nyontohkan ini. Ini nyontoh. Nyontohkan sesuatu yang terjadi di masyarakat. Ada orang yang seperti itu. Kalau ngomong sama suaminya kasar, kasar. Sama istrinya seenaknya. Malam harinya ternyata menggaulinya. Ibaratnya tuh kok kolu gitu, ibaratnya itu. Kalau bahasa kita itu nolnya kok bisa. Artinya kok istri yang ditempeleng, istri yang dipukul, istri dibentak, ternyata setelah itu dia menggaulinya. Coba bayangkan kemesraan model apa yang bisa didapat. Dan itu akibatnya besar wahai kaum muslimin dan muslimat. Sehingga mungkin seorang suami akhirnya menemukan istrinya tidak penuh dengan keceriaan waktu melayani sang suami. Karena Pak masih ingat, wong istri nu normal saja barangkali dalam menjelang haid sudah mulai ada perubahan, apalagi dipukul, dimarahi, sisa sakit hatinya belum beres, tiba-tiba malam suruh melayani sang suami. Cuman pernah suami gak sadar-sadar begitu tuh. Suruh begitu selalu membanding-bandingkan. Ya jelas dong, istrinya cemberut terus, dimarahi terus tiap hari. Akhirnya setan berbisik, itu lebih cantik yang ada di sana. Itu lebih bagus yang ada di sana. Wah, akhirnya masuk na'udzubillah bab zina. Wah, setan tepuk tangan saat itu. Makanya, hati-hati ya, ayo indah di rumah tangga wahai para bapak. Dan ibu tolong jadi istri yang tanggap. Jangan sepatu suami ditinggal di luar. Jangan waktu baju harus setrika masih lupa dijemur di luar basah. Jangan macam-macam, tolong yang tanggap. Nah, kaidah yang perlu kami hadirkan bahwasanya jadilah engkau adalah abdi untuk pasanganmu, kata Sayyidina Ali. Jadilah wahai suami engkau budak istrimu. Wahai istri jadilah engkau budak suamimu. Mengabdi itu penting kepada pasangan. Jadi selalu memikirkan pasangannya. Jangan melakukan kezaliman. Sak marah-marahnya pun jangan dengan kalimat cerai dan kalimat talak. Ada cara marah, lihat iduhunna nasihati. Wahjuruhunna pisah ranjang. Maksudnya apa? Istri tidur di sana, tidur di kursi. Nah, cuman nasib benar tuh. Istrinya tambah seneng, alhamdulillah. Suamiku tidur di kursi ini nasib benar nih. Kayaknya memang suami tidak menarik. Mungkin suami yang itu yang jorok, yang tidak pernah ngerti kebersihan. Kalau mau minta kepada istrinya tidak pakai mukaddimah, sehingga istri itu nek jenuh. Jadi waktu dimarahi kok tidak tidur di kursi, syukurin alhamdulillah. Masa kasih selimut, Bang? Sering-sering di kasur aja, di ranjang aja, Bang. Di apa? Di meja, Pak, di kursi. Masyaallah, nasib tuh. Padahal ini pendidikan sebetulnya. Juruhunna, tinggalkan dari tempat tidurnya. Baru setelah itu dengan memukul, akan tapi memukul bukan mukul bokem. Peringatan, saya itu marah, kamu harus paham. Baik, tidak ada alasan untuk memukul. Kalau ternyata sudah tidak bisa dididik, tidak bisa dibenahi, maka jangan sampai ada kedzaliman. Maka kadang perpisahan itu adalah jalan satu-satunya. Sebab kedzaliman di dalam rumah tangga tidak boleh ada. Kalau ada seorang istri sabar dengan kezaliman suaminya, enak di istri. Enak di istri. Istrinya mendapatkan kemuliaan, terus suaminya kemana? Ke neraka dia. Tapi yang menjadi masalah, ternyata istri pun akhirnya dibisiki oleh setan. Lakukan kejahatan yang sama. Akhirnya melakukan kejahatan yang sama, na'udzubillah. Akhirnya menjadilah rusak semuanya. Jadi jangan sampai, kalau kita didolimi dalam rumah tangga, kita diam, artinya sabar bagus, akan tapi harus menuju perubahan. Menuju perubahan. Suami yang dolim, tidak sholat, dan sebagainya. Ini harus ada ketegasan, harus ada perubahan, kekuatan. Seorang istri bisa saja, dengan apa, karena hubungan suami istri ada hubungan yang luar biasa. Semuanya yang saling mengingatkan. suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, dan seterusnya. Maka intinya harus keindahan dalam rumah tangga ini. Thumma wa'adahum fi dhahkihim minad dhartati. Kemudian Nabi Muhammad mengingatkan kepada para sahabat Nabi yang tertawa, fi dhartati, karena mohon maaf, ada orang buang angin yang bersuara. Ada namanya fusa', buang angin yang tidak bersuara. Kalau dhartah, buang angin yang bersuara. Saat itu apa? Ada orang buang angin bersuara. Akhirnya sahabat Nabi pada tertawa. Lalu Nabi Muhammad berkata, lima yathaku ahadukum bima yaf'al. Kenapa salah satu di antara kalian tertawa dengan itu? Enggak pantas dibikin tertawa. Pertama, orang itu bisa malu. Dan kebiasaan kaum Lut adalah berbangga-bangga dengan buang angin. Itu bukan sesuatu yang baik. Jangan dibiasakan. Termasuk mohon maaf suami istri, biarpun suami istri. Itu bukan akhlak yang mulia. Khususnya istri bakal mudah niru. Kalau suaminya buang angin, nanti istri juga seenaknya buang angin. Nah, akhirnya bisa di rumah itu perang. Nah itu betul-betul. Karena itu perlu adab. Biarpun suami istri. Ada kan suami istri yang gak aturan begitu? Ada, Bu? Gak boleh seperti itu, Pak, ya. Akhlak Nabi SAW. Akhlak yang mulia. Memang itu sesuatu yang wajar. Akhlaknya biarpun sesuatu yang wajar, kalau dibiasakan dengan cara yang baik, itu bisa baik. Tapi kalau sudah menjadi Masya Allah, itu akhlak. Nah, kemudian kita ini imbauan. Kalau memang ada orang buang angin itu, jangan langsung ditegur. Pura-pura tidak tahu. Itu. Karena ada suatu ketika seorang alim yang faham tentang adab dan tata krama. Seorang alim. Orang alim dulu itu Masya Allah, Bu, mencari halal. Kerja, jadi tukang jam, jadi jualan kurma. Ini orang alim. Akhirnya suatu ketika ada mufti. Seorang mufti alim. Ada seorang perempuan itu bertanya, mungkin karena terlalu gugup atau apa, di saat mau bertanya buang angin, kedengaran suaranya. Malu mestinya. Cuman karena seorang alimnya itu bijak, bilang, kamu ngomong apa? Agak keras suaramu. Agak keras suaramu, saya gak denger. Wah, langsung pede. Alhamdulillah, gak denger. Itu akhlaknya orang alim. Jadi pura-pura tidak tahu, tidak dengar. Seperti itulah. Jadi urusan semacam ini sampai diurus oleh Nabi SAW. Allah, Nabi mulia, Nabi agung. Urusan seperti itu kebiasaan. Maka perlu di rumah kita biasakan dengan yang baik. Dan kadang ada perut sehat dan tidak sehat, ya. Kalau ternyata perutnya tidak sehat, ya pura-pura mau buang ludah atau apa. Dibuang di sana, jangan ruangan kecil itu dibikin pusing orang. Jadi ada perut tidak sehat, sehingga buang angin sampai bau dan sebagainya. Yang tidak bau pun harus pakai adab. Apalagi yang bau itu. Jadi ini akhlak diajari oleh Nabi SAW. Di antara, jangan menertawakan, jangan dibuat tertawa. Tertawa guyonan yang semacam ini. Kemudian para ulama mensyarah ini kemana-mana ceritanya, diantaranya apa? Di dalam memberikan nasihat pun juga kalau bisa diupayakan hindari membuat tertawa yang sehingga orang itu akan lupa nasihat, hanya ingat tertawanya. Ceramah dengan guyonan. Jadi sampai dikatakan ada pelawak nyamar gitu ya. Ada pelawak nyamar jadi ustadz. Jadi dari awal akhir guyonan, dan betul orang hafal betul dengan guyonannya, tapi lupa ilmunya. Dan ketahuilah, hidayah yang dikirim dengan guyonan itu akan ditolak mentah-mentah oleh hati. Makanya Bu, ya, kami selalu mengingatkan agar di saat kita berbicara sesuatu yang bakal ngundang gur, kalau tertawa wajar, Nabi Muhammad pernah tertawa. Akan tapi sengaja dibuat agar orang tertawa sampai jungkir balik itu hadirinnya, jamaahnya itu perutnya jungkir. Ini musibah, enggak seperti itu cara berdakwah, ya. Baik, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal arimu, makna arim adalah bil ainil muhmalati, ain yang tidak bertitik, warra dan ra. Arim wa asyrirul mufsid, adalah orang jahat yang perusak. Wa qaluhu imba'atha aqama bisur'at, maksudnya orang yang berdiri. Maksudnya tadi ceritanya Nabi soleh dilarang malah langsung berdiri menyembelih ontanya Nabi soleh. Inilah yang bisa kami hadirkan tentang bagaimana yang harus kita perbuat di hadapan para wanita-wanita, wahai para bapak, dengan kelembutan, dengan penuh kasih. Jangan main pukul, ancam jerai, bentak dan sebagainya. Itu adalah bukan cara. Memang kadang mengangkat suara itu penting untuk pendidikan. Tapi jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit nempeleng, jangan ini. Nempeleng tidak, tidak ada alasan. Mukul tidak ada alasan, sudahlah. Katakan diri Anda bodoh kalau masih mukul istri. Hal itu haram dosa jih. Memukul seorang muslim adalah minal kabair. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan. Di dalam kitab ada Ibnu Hajar menjelaskan di dalam masalah kabairnya. Memukul orang lain adalah dosa gede, apalagi yang dipukul adalah istri, dosa di atas dosa. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya langsung kami persilakan, namun untuk memudahkan bagian ini kami persilakan yaitu satu penanya dari kaum muslimin dan satu penanya kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi, dengan satu orang satu pertanyaan demi memanfaatkan waktu. Enggak, dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Al-Mukarram Buya Yahya dan kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Amin. Amin. Begini Bu ya, bagaimana cara menyikapi ada saudara kami dan teman kami yang berakidah bisa dibilang pengikut Wahabi Bu ya. Ya. Contoh teman Oke. kami ya. Apa? Akidah dari pengikut Wahabi gitu. Contoh dari teman kami, dari mereka, dia dari alumni Universitas Muhammadiyah. Ada bukunya sampai mereka mempengaruhi kawan-kawan kami gitu. Ya? Ada bukunya yang temanya itu penyimpangan orang-orang sufi. Sampai ada hujannya yang mencela Imam Al-Ghazali gitu. Yang ingin kami tanyakan Bu ya, bagaimana cara menyikapinya? Apakah kami sebagai ahli sunnah wal jamaah pengikut Abu Hasan Asy'ari atau Ridi dan pengikut orang-orang sufi mempelajari tentang dari buku lembaga dakwah? Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang menjawab tentang ya di situ ada ilmu fikih, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Apakah kami dan harus mempelajari pemahaman tersebut sampai biar bisa memberikan pencerahan kepada beliau, dan bagaimana langkah-langkah yang mungkin lebih praktis Bu ya? Mungkin itu aja penyampaian dari kami Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari muslimat kami persilakan satu penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, tadi waktu kita angkat tangan takbiratul ihram, untuk laki-laki tangan harus buka, untuk perempuan rapat. Apakah itu betul? Sebab ada yang mengatakan katanya kalau untuk perempuan harus tangannya rapat ke ketiak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Kemudian kepada Al-Mukarram Buya Yahya, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah tasawuf. Orang yang mengingkari tasawuf adalah mengingkari kebenaran. Yang harus kita fahami juga, memang ada penjahat-penjahat tasawuf, penyelewengan-penyelewengan tasawuf. Tapi kalau kita melihat penyelewengan tasawuf, bukan tasawufnya yang harus dipangkas. Ada penyelewengan yang tasawuf. Jadi hampir semua disiplin ilmu itu ada penyelewengannya. ilmu akidah ada khawarij, ada akidah Ahmadiyah, akidah termasuk. Jadi dalam ilmu akidah ada penyelewengannya. Ada ilmu hadis, ada pendusta-pendusta hadis. Tetapi di saat kita menemukan pendusta hadis, bukan berarti ilmu hadis itu kita buang, bukan. Yang kita pangkas adalah penyelewengannya. Jadi hadisnya tetap harus berjalan, hadis. Maka penyelewengan hadis kita pangkas. Dunia akidah pun demikian, kita jelaskan mana yang batil, akidah yang benar ini. Jadi bukan di saat ada penyelewengan, lalu langsung kita buang. Islam, lihat, agama yang hak dan benar, lihat. Ada orang merusak Islam dengan pemikiran-pemikiran yang aneh, liberalisme. Jangan gara-gara liberal sudah kita tinggalkan Islam, mending agama lain. Enggak begitu. Ini kebodohan kalau ada orang memangkas langsung ke pohon-pohonnya, sementara hanya karena benalu yang ada. Jadi tasawuf adalah pohon indah, akhlak. Itulah pendidikan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak, tasawuf intinya akhlak. Ilmu membersihkan hati. Siapa yang ingkari ilmu membersihkan hati? Ada benalu-benalu orang yang nyeleweng, enggak mau sholat. Ya, enggak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad, ngaku tasawuf. Orang ngaku mah terserah. Biarpun saat ini di Indonesia umatnya ribuan kalau melanggar syariat, bukan wali, bukan ahli tasawuf dia, penjahat tasawuf. Sebab seorang sufi dia paling dekat dengan syariat Nabi Muhammad. Paling takut ya kepada Allah. Enggak ada sufi yang aneh-aneh itu. Itu manhaj kita. Sufi yang benar, sufi itu ilmu bersihkan hati. Imam Ghazali rahimahullah taala. Lah kalau ada orang kritik Imam Ghazali, ya orang aneh. Guru-gurunya dia mengaku Imam Ghazali dengan usul fikih dengan ininya. Jadi kalau ada orang kritisi Imam Ghazali, ya kesian dia. Kambing nyundang gunung. Kambing nyundang nanduk gunung itu. Ya orang sakit dia itu. Imam Ghazali siapa? Imam Ghazali mu'alafatnya karena begini. Imam Ghazali memang tokoh sufi yang luar biasa. Tapi lihat, beliau mendatangkan Ihya Ulumuddin dengan hujjah-hujjah. Lihat bagaimana beliau membersihkan hati. Tidak ada orang yang menulis buku tentang ilmu membersihkan hati dan benah diri seperti yang ditulis Imam Ghazali. Ini termasuk mujizatnya Nabi SAW, karomah diberikan kepada Imam Ghazali. Menulis buku itu dengan indah, Ihya Ulumuddin, lihat. Dengan kecerdasan beliau. Menelaah tentang hati, hati, hati, membersihkan hati. Imam Ghazali orang besar, orang agung. Dan beliau mengetahui segala fan. Fikih, oke. Okay. Usul fikih, iya. Falsafah. Beliau adalah pernah berpetualang di dalam dunia falsafah sangat lama hingga pada akhirnya beliau memasuki dunia tasawuf dan buku terakhirnya ditulis adalah Minhajil Abidina, membuat satu buku tasawuf pegangan bagi orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kasihan. Itu memang rombongan ya seperti itu rombongan anti tasawuf. Bingung kenapa anti tasawuf? Tasawuf itu adalah hak batil dari masa ke masa. Makanya kami himbau ini para asatidz, tidak usah terbedaya, tidak terpesona dengan istilah-istilah baru. Tazkiyatun nufus, tathirul qulub. Itu istilah boleh dipakai. Karena tathirul qulub artinya membersihkan hati. Tazkiyatun nufus membersihkan jiwa. Boleh istilah itu, tapi tidak boleh menggantikan istilah tasawuf. Jadi kami himbau untuk biasa kita dengan istilah tasawuf. Maka kami pun tidak pernah menggunakan istilah tazkiyatun nufus, tathirul qulub. Karena apa? Ini gara-gara, biasanya gara-gara menyikapi orang yang anti tasawuf. Di saat tidak ada orang yang anti tasawuf, kita boleh pakai tathirul qulub, tazkiyatun nufus. Akan tapi kita menggunakan istilah tasawuf dan selalu kita katakan sufi tasawuf. Karena apa? Ini sudah mengakar dari masa ke masa. Jangan sampai istilah tasawuf ini ditinggalkan menjadi istilah tazkiyatun nufus, tathirul qulub, sehingga anak-anak kita semuanya hanya ngerti ilmu membersihkan hati namanya ilmu tazkiyatun nufus, ilmu tathirul qulub. Tasawuf bagaimana? Astagfirullahaladzim. Sufi. Musibah. Makanya kami tetap kekeh dengan istilah tasawuf, sufi. Tasawuf, dunia tasawuf. Tidak usah dirubah dengan istilah-istilah gaya-gaya yang lainnya. Memang istilah itu ada dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang istilah ini menjadikan tenggelam istilah sudah mengakar dari masa ke masa. Imam Az-Zabidi ini yang kita baca hadisnya. Itu kalau beliau punya guru, menyebut guru kalau menyanjung gurunya itu selalu dengan gelar as-sufi. Lah anak kita yang tidak kenal istilah tasawuf, lebih mengenal istilah tazkiyatun nufus, tathirul qulub, sehingga setiap melihat tasawuf adalah jelek jahat karena buku-buku yang tadi dibaca itu, akhirnya di saat membaca kitab hadis, lah sanad hadisnya rawinya adalah sufi. Seorang tim sufi. Perawinya sufi, hadisnya dibuang saja, sufi. Ketahuilah, tasawuf adalah dunia kemuliaan. Memang ada pelanggaran-pelanggaran sebagian kecil orang dari yang mengaku ahli tasawuf. Tapi tasawufnya Imam Qushairi, tasawuf syar'i. Tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, sufi yang sesungguhnya. Tasawufnya Imam Haddad, ya. Imam Haddad sendiri seorang sufi, tapi beliau kritisi dunia tasawuf. Sampai lihat dalam kitab Risalatul Muwawana, Imam Imam Haddad menyebutkan jangan dibaca sebagian bukunya seperti bukunya Al-Jili. Melarang Imam Haddad karena itu buku tasawuf sesat. Imam Haddad dengan buku-bukunya yang praktis, ringkas, lihat, itu adalah sampel contoh sufi yang sesungguhnya. Gak ada Imam Haddad mendatangkan aneh-aneh. Yang kita baca Rotibul Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awahna, dalam kitab Nasoih Diniyahnya, dan kitab yang lainnya, hikamnya, itu adalah syar'i. Itu tasawuf kita. Bukan tasawuf yang aneh-aneh. Sekarang memang orang senang yang aneh. Sampai ada guyonan ini. Sebab guru tasawuf yang setengah majdub-majduban itu lebih disenangi sama ahli ilmunya. Majdub-majduban yang aneh. Sudah sholat, ya? Sudah di Mekah. Mekah. Maka aja sholat di Mekah. Boleh sholat di Mekah, di rotan dulu tuh. Aneh-aneh. Jadi gak usah aneh-aneh dunia tasawuf. Itu yang merusak tasawuf. Jadi tasawuf itu benar. Maka itu orang sakit didoakan agar sembuh saja. Terserah ada kok kelompoknya dari Wahabi atau yang lainnya. Pokoknya mengingkari tasawuf adalah satu kesalahan. Makanya lihat dalam kaidah yang pernah kita hadirkan, lima hal membentengi akidah. Orang harus Islam. Yang kedua ahli sunnah jamaah. Yang kedua harus mengikuti Asy'ariyah atau Maturidiyah. Yang ketiga harus mengikuti dunia tasawuf. Yang keempat adalah yang kelima adalah bermadhab. Lima itu dipegangi. Itu sudah rumusan, itu enggak bisa dibantah itu. Jangan dibantah ini. Ini karena itu adalah begitulah hakikat kebenaran akidah kita, membentengi akidah. Baik adapun caranya apakah saya harus belajar tasawuf? Ini belajar dunia tasawuf. Enggak usah pakai tasawuf yang bikin bulat. Tasawuf ini makom pusing nanti makom-makoman itu bukan bagian kita itu. Makom itu kalau sudah menjadi ahli ibadah betul baru bicara makom-makoman. Sekarang cerita tentang teori makom. Ini makom ridho, makom mahabbah, makom habah. Salat tahajud belum? Belum, masih makom-makoman. Apa itu sudah? Memang ada tasawuf. Ini kadang-kadang dunia tasawuf dipersulit oleh sebagian orang yang ini sampai ada setiap malam cerita ngelantur tentang makom-makoman. Cerita tentang ketemu Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang saya semalam begini. Semalam ngorok. Jadi yang wajar tasawuf Anda lihat salat lima waktu qabliyah ba'diyah membersihkan hati. Kata Imam Junayd al-Baghdadi, seorang sufi itu latifa bi qalbihi amamal mala. Kalau seandainya ditawafkan hatinya di depan orang, dia sudah tidak malu lagi. Lohir batinnya sama. Itu membersihkan hati. Itu ilmu membersihkan hati. Jadi tasawuf. Ada pun cara menyikapi. Menyikapinya dengan ilmu. Tidak mungkin dengan ini. Anda belajar ilmu sendiri. Hujjah. Tasawuf adalah begini. Ada masalah istilah tasawuf sendiri. Dari mana asal istilah tasawuf? Ketahuilah. La musyahata fil istilah. Ahli ilmu tidak pernah mendebatkan istilah. Ada pun asalnya istilah tasawuf dari mana? Enggak penting. Tidak penting istilah itu dari mana, ya, karena istilah itu menjadi istilah punya makna khusus. Tidak bisa dikembalikan kepada makna lugawi, sholat istilah. Tapi makna lugawinya adalah doa. Tidak boleh orang melakukan sholat cukup doa, enggak sah. Kamu sudah sholat? Sudah. Di mana? Tadi di sana. Rupanya menurut dia sholat menurut bahasa. Sholat menurut bahasa saya baca. Sholat menurut bahasa adalah doa. Saya sudah doa tadi, Allahumma ya Allah. Sudah. Itu enggak ada. Jadi kembalikan kepada sahibul istilah syara dunia tasawuf sendiri. Tidak ada istilahnya. Istilah itu. Ada pun asal tasawuf macam-macam. Orang mengembalikan asal tasawuf itu dari lafaz apa. Ada lima pendapat dalam hal ini. Lima. Terserah yang lima. Fahami. Misal ada mengatakan tasawuf diambil dari kata suf. Bulu domba. Wal. Sebab ahli tasawuf biasanya menjauhi dari kehidupan baju-baju yang lembut. Jadi hanya baju sederhana dengan wal. Suf. Sehingga ahlinya dikatakan sufi. Karena ahli tasawuf umumnya orang menjauhi dunia. Suf. Ada dari kata sofa. Yasfu sofaan. Sofa itu bersih. Ahli tasawuf adalah orang yang biasa membersihkan hati. Ada sebagian mengatakan ulama seperti itu. Ada tasawuf itu diambil dari ashabu sofa. Orang yang jauh mendatangi Nabi hanya untuk beribadah dengan Nabi SAW. Sehingga dibuatkan sofa di samping masjidnya Rasulullah. Bisa mengatakan ada sofa. Ada yang mengatakan sofa itu dari kata sof barisan dalam sholat. Karena ahli tasawuf orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak mau ketinggalan sof yang pertama. Yang kelima ada mengatakan dari kata sopos. Bahasa Yunani sopos adalah hikmah. Biasanya ahli tasawuf adalah orang yang ahli hikmah. Maka sopos menjadi sufi. Itu istilah masalah-masalah semacam ini. Itu adalah menurut dikembalikan ke bahasa. Ada mengatakan dari wall, ada mengatakan dari barisan pertama, ada mengatakan dari kata jernih, ada mengatakan dari kata hikmah. Akan tapi semuanya bisa mengena. Intinya ahli tasawuf adalah orang yang berusaha membersihkan diri, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia tasawuf. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. adalah mengangkat tangan bagi seorang wanita. Baik, disebutkan oleh Imam Abi Suja di dalam kitab Fathul Gharibnya, ada beberapa hal wanita itu berbeda dengan kaum laki-laki. Tetap mengangkat tangannya, iya, akan tapi tidak begini, tapi agak beda. Di saat sujud pun tidak begini, tapi dengan merapatkan tangannya ke dada. Itu lebih aman bagi seorang perempuan. Itu adalah betul yang ditanyakan ibu. Jadi tidak seperti kaum laki-laki, harus ada beda dengan kaum laki-laki. Kalau begini juga sah, akan tapi tidak pantas dengan model kelembutan seorang perempuan. Loh, enggak pantas. Lakinya malah kayak perempuan. Si bah ini. Ya. Laki yang gagah. Allahu Akbar. Nah, itu ya, insyaallah. Ada beberapa pertanyaan tertulis, waktunya sudah habis. Ini kebetulan pertanyaan berkenaan dengan kalau seorang berbuat zina, apakah orang tuanya ikut berdosa? Orang tuanya ikut dosa gede jika menjadi sebab. Misalnya mempersulit pernikahan anaknya, menyekolahkan di tempat yang salah, ngekos tempat yang jauh tidak pernah diperhatikan. Itu ikut dosa itu bapaknya. Memperlambat pernikahan anak, kalau anaknya zina bapaknya masuk neraka. Hati-hati. Bagaimana cara menghapus dosa tersebut? Ya tobat, anak-anak yang tersisa dipermudah urusan-urusan kebaikan. Jaga kehormatan, kemuliaan anak kita. Kadang ngekos di jauh, tidak pernah dikontrol. Dengan siapa anak kita ngekos? Allah. Harus diperhatikan akhlak ini. Jangan bilang, yang zina kan anak saya, anakmu tuh. Kamu salah dedek, neraka dulu bapaknya sebelum anaknya. Kadang seorang tua tidak pernah mau tahu, yang penting karir nak, kamu dapat kerjaan dulu nak. Kamu yang penting selesai kuliah dulu nak. Akhirnya sang anak kuliah, sementara syahwat terus bangkit. Sehingga sambil kuliah melakukan zina. Benar, dapat gelar sarjana ekonomi plus pezina. Bapaknya yang dapat dosa duluan. Hati-hati ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi seorang tua jangan merasa aman. Awas, hati-hati putra putri. Maka kami sering ingatkan, kalau bapak ibu gak punya anak, gak akan diseksa oleh Allah gara-gara anak. Kalau gak punya anak, aman. Tidak bakal dihukum oleh Allah dengan anak. Hei orang-orang yang tidak punya anak, aman. Anda tidak akan diseksa oleh Allah dengan anak. Tapi yang punya anak, hati-hati. Anak perempuannya didatangi laki-laki, malah pergi bapaknya. Di WC lama-lama, di belakang gak keluar-keluar, memberi kesempatan anaknya untuk masuk neraka jahanam. Bapaknya masuk neraka duluan itu. Ini pendidikan, wahai para bapak, wahai para ibu, anak-anakmu. Maka memperbunah mudah yang halal. Sempit urusan haram. Rumah kita harus rumah terhormat. Laki-laki mau datang ke rumah kita menyapa anak kita, enggak bisa. Jangan jadikan anak kita anak murahan. Kalau kita punya anak laki-laki pun demikian, dididik agar memuliakan wanita. Jadi pendidikan ini penting, akhlak yang mulia. Jangan sampai ada yang melakukan perzinahan, hukumnya adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan tertulis. Bagaimana hukumnya apabila seorang perempuan menahan masa haidnya dengan cara minum pil KB? Minum pil KB tidak akan mempengaruhi rumus. Jadi minum pil KB tetap yang berlaku rumus. Kalau seandainya ada orang minum pil 2 tahun enggak keluar darah, ya tidak haid. Karena ikut rumus. Jadi pil obat tidak mempengaruhi. Jadi kita nanti insyaallah kalau belajar haid ada rumusnya. Jadi kalau sudah memenuhi rumus maka itu haid. Apakah gara-gara pil atau obat? Enggak ada masalah. Dengan alasan agar puasanya tidak batal. Enggak usah seperti itu, Ibu. Pengin orang minum obat. Obat sampai pengin puasanya sempurna. Anda menentang apa yang telah ditentukan oleh Allah dan itu bukan kebaikan. Bukan sesuatu kebaikan. Karena wajar Allah memberikan Anda libur untuk makan. Lakukan itu semuanya. Wajar saja, enggak ada masalah. Tidak usah meminum obat semacam ini. Termasuk sebetulnya untuk haji dan umroh pun ya tidak semacam ini. Cuman kadang ya kalau memang harus misalnya karena satu hal umroh waktunya terbatas dan sebagainya, minum yang demikian itu pun harus menurut petunjuk dokter asalkan tidak membahayakannya. Kalau membahayakan tidak boleh. Tetapi secara umum urusan puasa enggak usah repot-repot. Islam tuh enak. Ya. Kalau lagi apa namanya? Lagi haid tidak dosa dan pahalanya tetap dapat. Lagi haid ya sudah libur puasanya. Ngodoknya pusing ngodoknya. Kayak enggak pernah puasa sunnah aja, Bu. Ya anggap hitung-hitung puasa sunnah kan, karena kalau pas ngodoknya nanti pas di puasa sunnah mendapatkan pahala sunnah, pas di kodok nanti pas syawal, 6 syawal kodok 6 hari niatnya mengkodok dapat pahala puasa syawal. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Pertanyaan yang tertulis yang lainnya belum bisa dibaca. Malam nisfu Syaban tanggal berapa? Baik, itu saja dulu insyaallah. Malam apa? Nisfu Syaban. Malam Senin. Jadi masih ada pengajian satu lagi ya. Baik, insyaallah nanti akan kita gencarkan informasinya pada pertemuan yang akan datang. Malam Nisfu Syaban, tapi tetap kami himbau adik-adik putri, khusus pengajian malam jika jauh tidak ada yang nemeni, doanya di rumah saja. Jangan ikut-ikutan di rumah, pengen ramainya bisa nanti malah dapat dosanya. Tapi kalau kaum laki-laki sih enggak ada masalah ya. Kalau adik putri atau ibu-ibu yang tidak ada yang menemani dari anak, saudara atau mahramnya yang jauh tempatnya, enggak usah pergi ke alun-alun kota Cirebon. Kalau tidak diingatkan nanti ada karena kebodohannya memaksa. Memaksa bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Lebih baik ibu yang tempatnya jauh enggak bisa datang ke alun-alun kota Cirebon, manggil tetangga di rumahnya nyembelih ayam, baca doa di rumah. Kan sudah ada panduannya, di sini ada doanya, ada tuntunannya. Rumahnya jadi tempat ibadah. Bagus di musala, di masjid-masjidnya. Tapi yang punya kesempatan boleh datang ke sana dan dalam keadaan aman. Ingat, cari pahala kita, bukan nuruti hawa nafsu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki ibu, doa. Doa baca Fatihah sekali yang pertama adalah ini. Untuk kelancaran pembuatan aula yang ada di pondok ini. Satu. Kemudian pondok putri akan segera dibuat. Kemudian sekolah segera juga ada dibuat. Jadi perlunya mendoa saja. Cara berdoanya, ya Allah kirimkan ke tempat ini ahli surga untuk menyelesaikan itu semua. Yang kedua, ya Allah jadikanlah saya orang. Yang ketiga, kemarin kami tambah. Ya Allah, berikan kepada semua yang telah berbuat baik membantu di sini, baik dengan harta, tenaga, pikirannya, dan doa, berikan keikhlas. Jadi ibu, bapak, orang yang menyumbang di sini gak butuh dikasih imbalan, karena mereka pengen dapat pahala sesungguhnya, bahkan gak perlu sanjungan. Maka kami pun tidak pernah menyanjung, tidak pernah menyebut si ABC-nya, karena justru kalau saya menyanjung takut merusak hatinya. Bahkan saya pun tidak bercerita siapa yang nyumbang ini, takut saya ceritakan nanti tambah hatinya rusak. Saya bantu, bahasanya saya sembunyikan semuanya. Yang nyumbang. Nah, akan tapi lihat, wahai kaum muslimin dan muslimat, tolong semuanya doakan agar orang yang menyumbang ini diberi oleh Allah keikhlasan dan dijadikan ahli surga yang sesungguhnya. Ini tugas kita semuanya. Dan kata guru kami, ini yang sering dilupakan oleh pengurus yayasan dan panitia pembangunan. Seneng ngambil duit tapi gak pernah mendoakan. Khianat. Maka jangan sampai ini dibilang khianat, kita menikmati tempatnya tapi gak pernah doakan orang yang nyumbang. Jadi yang nyumbang itu doakan bu, semoga menjadi ahli surga, rizkinya berlipat ganda, diberi keikhlasan terus. Nah, itu doakan setiap malam. Jadi doanya nanti malam ditambah ya. Ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa membantu pembangunan di sini. Yang kedua apa? Jadikan saya orangnya. Nah, kalau melarat semoga dijadikan kaya. Yang kaya semoga terbuka hatinya, kan begitu. Yang ketiga adalah yang berjuang di sini berikan keikhlasan semuanya ya Allah. Amin. Biar mendapatkan surga. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang mulia ya Allah, baik di masyarakat kami atau di rumah kami ya Allah. Siapapun yang ada di rumah kami, jadikan mereka orang mulia yang bakal membawa kami kepada kemuliaan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir yang masih sering berkumpul dengan kehinaan dan orang-orang hina, maka kami mohon jadikan orang-orang hina itu menjadi orang mulia, ya Allah. Rindukan mereka semua kepada kebaikan, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada salah satu keluarga kami masuk neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia, muliakan kami di akhirat, muliakan kami di rumah tangga kami, muliakan kami di masyarakat kami. Ya Allah, jauhkan kami dari kedzaliman, jauhkan kami dari kedzaliman kepada sesama kami, lebih khusus zalim kepada pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami para suami-suami yang semakin hari semakin kasih dan cinta kepada istri, semakin lembut dalam pengabdian kepada istri, dan jadikan para istri-para istri ini semakin hari semakin lembut dan penuh pengertian kepada suami dan penuh kecintaan, sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, jangan sampai yang kami ucapkan hanya di lidah kami, mudahkan kami untuk mengamalkannya, ya Allah. Ya Allah, mudah, jangan sampai apa yang kami ucapkan hanya di lidah kami, mudahkan kami untuk mengamalkan untuk diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Dan keluarga kami, ya Allah, dan keluarga kami, dan ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Ya, kami mohon bimbingan-Mu, ya Allah. Kami mohon bimbingan-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari sesuatu yang tidak pantas kami lakukan, ya Allah. Bukan saja dari yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, dan jauhkan kami juga dari sesuatu yang tidak pantas untuk kami lakukan, ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami minta bantuan dan pertolongan, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sesuatu yang tidak pantas untuk kami lakukan, ya Allah. Jauhkan kami dari sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh keluarga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak kami, anak-anak kami, keluarga kami. Jauhkan mereka dari sesuatu yang tidak pantas mereka lakukan, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Halal, halal dari-Mu. Dan jauhkan kami dari yang haram, harta yang haram. Jauhkan, ya Allah. Yang pekerjaannya masih haram, ganti dengan yang halal, yang bersih, penuh berkah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua yang ada di tempat ini. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk mengamalkan sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami hamba yang senantiasa ingat kekasih-Mu Nabi Muhammad di saat mengamalkan sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan sampai sunnah Nabi yang kami lakukan sunnah hambar, tidak ada makna, ya Allah. Kami ingin semakin hari semakin tambah rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, semakin cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia yang Kau cintai, ya Allah, ahli surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan jadikan semua yang telah membantu tempat ini keikhlasan. Berikan keikhlasan kepada semua, ya Allah. Dan kami mohon, mudahkan, ya Allah, pembangunan di pondok ini, perluasan tanah, ya Allah. Kirimkan orang-orang kaya yang bisa membantu, ya Allah, perluasan tanah pesantren ini, ya Allah. Ya Allah, dan jadikan pesantren ini adalah sesuatu yang Engkau lihat di dunia sebagai sesuatu yang berjaya, dan di akhirat akan Kau muliakan, ya Allah. Jangan sampai hanya kejayaan kami di dunia, di akhirat kami tidak mendapatkan kejayaan dan kemuliaan. Kami ingin jaya dan mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, bantu kami untuk mendidik anak-anak kami semua. Jaga kehormatan, kemuliaan mereka, ya Allah. Jangan sampai anak kami menjadi sebab kami masuk neraka-Mu, ya Allah. Mudahkan anak-anak kami untuk kami didik, dan berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami. Dan kirimkan kepada anak-anak kami pembimbing-pembimbing yang tulus, pembimbing-pembimbing yang soleh. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Dan kami mohon saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami waktu kami sujud dalam solat kami. Cabutlah nyawa kami waktu kami beribadah. Cabutlah nyawa kami waktu Engkau ridho pada kami. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami semakin rindu dan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, ya Allah, jadikanlah ucapan kami saat Kau cabut nyawa kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.